Waalaikumsalam. Garang Community gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masih semangat? Garang Community mana suaranya? Oke, kita kumpulan merah-merahan ya. Dan juga selamat datang buat sahabat gue dari Indonesia, buat seluruh manusia yang sudah hadir, yang sudah punya drama di mana sih. Kali ini spesial buat Garang Community. Bapak Anton, Bapak Kapolsek bisa juga untuk melepaskan lelah. Nah, wer nang penonton, ranang artis ya. Res. Mangga.